بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Panafidina Azzaikumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, bab tentang masalah salam berkaitan dengan hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Dalam kitab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sangat banyak bab-bab yang berkaitan dengan salam. Dari mulai bab yang ke-447 sampai bab banyak ya, hampir 480. Ini semuanya pembahasan tentang masalah salam. Babnya banyak, hadis juga cukup banyak. Ini pembahasan tuntas tentang masalah salam. Dari mulai sejarah munculnya salam dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah salam. Kita bahas semampunya pada kesempatan malam hari ini, selebihnya dikaji pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fiik. Bab yang ke-447. Qala rahimahullahu ta'ala babu bad'is salam. Bab awal mula munculnya salam. Kapan ucapan salam ini mulai ada? قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, khalaqallahu Adama alaihi salatu wassalam wa tuluhu sittuna dhira'ah. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, panjang beliau, tingginya beliau 60 dhira'. 60 dhira'. Satu dhira' segini. Satu lengan ini. Nah, satu zira. Baik. 60 kalinya. Sekitar berapa meter ya, Pak? Segini ada setengah meter. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Berarti sekitar 60 meter tingginya. 30 meter, Afwan. 30 meter. Kurang lebih, Afwan. Kurang lebih. Tinggi beliau 60 zira'. Qala, Allah berfirman kepadanya. Izhab. Fasallim ala ula'ik. Nafarun minal malaikati julus. Fastami' ma yujibunak. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Pergilah engkau, sampaikan salam kepada mereka-mereka itu. Ini para malaikat yang sedang duduk-duduk. Dengarkan apa jawaban mereka atas salam kamu tadi. Itu merupakan tahiyat engkau dan tahiyat anak keturunan engkau. Itu merupakan penghormatan engkau dan anak-anak kamu nanti. Faqala, maka Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Assalamualaikum. Faqalu, mereka menjawab para malaikat, assalamualaika warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah. Mereka menambahkan kata-kata warahmatullah. Qala fa kullu man yadkhulul jannata ala suratih. Setiap orang yang nanti masuk surga dengan bentuknya Nabi Adam. Dengan sifat Nabi Adam. Berapa zira'? 60 zira'. Falam yazal yanqusul khalqu hatta al-an. Terus menerus ciptaan Bani Adam ini berkurang, berkurang, berkurang sampai saat ini. Yang tadinya 60 zira'. Turun, turun, turun, turun sampai sekarang ini tinggal berapa? Tinggal kayak sekarang kita ini, ya, Pak. Nanti yang masuk surga, barakallahu fikum, masuk surga dengan sifatnya Nabi Adam, tingginya 60 zira'. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini hadis dalam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Baik. Pada hadis ini, barakallahu fikum, yang pertama menjelaskan tentang sejarah ucapan salam. Nampak dari sini, ucapan salam itu memang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan kata-kata salam. Assalamualaikum. Minallah. Dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang pertama kali mengucapkannya, Nabi Adam. Disampaikan kepada siapa? Para malaikat. Barakallahu fikum. Dan para malaikat menjawabnya dengan lebih. Dikali salam assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum warahmatullah. Ada penambahan warahmatullah. Nah, nanti dalam pembahasan yang berikut-berikutnya, ada keterangan yang paling sempurna dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian salam atau jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga assalamualaikum saja itu minimal. Atau tambah lagi warahmatullah. Yang paling sempurna, wabarakatuh. Barakallahu fiik. Difahami ya? Maka dari hadis ini, kita bisa mengatakan, ucapan salam itu awal mula munculnya dari Nabi Adam. Yang memerintahkannya Allah Azza wa Jalla. Yang dikasih salam para malaikat. Sehingga ini ucapan yang luar biasa, jangan dianggap remeh dan enteng. Barakallahu fikum. Ada mafhum. Baik. Faedah yang lain yang disebutkan dalam hadis ini adalah tentang sifat Nabi Allah Adam. Disebutkan di sini tuluhu situna zira'ah. Panjangnya 60 zira'ah. Sekitar 30 meter. Sekitar. Sehingga makhluk Allah dari kalangan Bani Adam pada masa itu memang tinggi-tinggi besar-besar. 60 meter itu berapa ya, Pak? Ya luar biasa. Kalau kita bangun gedung tingkat di Surabaya, lantai berapa itu? 20 meter lantai berapa? Sak lantai 2 meter lah ya. Lantai 10. Masya Allah. Tinggi ya, kan ya? Kayak pohon kelapa begitu. Kurang tinggi. Luar biasa, tinggi. Dan besar. Barakallahu fiik. Sehingga tidak heran ketika antum membaca sejarah umat terdahulu, para rasul dikatakan punya kekuatan yang sangat dahsyat. Dikarenakan dia gede-gede kayak gitu ya, Pak. Umat terdahulu yang namanya gunung-gunung dipahat dengan tangan-tangan mereka. Itu perkara yang dianggap ya kecil, dikarenakan mereka yang besar-besar. Gunung dipahat dengan tangannya, dibolongi, dikeroai. Nah, jadikan sebagai tempat mereka tinggal. Tidak usah pakai teknologi sekarang ini. Dikarenakan sangat-sangat kuat. Barakallah. Ada pun sekarang ini dikatakan, falam yazal yanqusul khalqu hatta al-an. Penciptaan manusia ini terus berkurang sampai sekarang ini. Sekarang ini aja kalau ada orang yang tingginya 2 meter, dikatakan jangkung tenan sampean. Nah, apalagi 2 meter setengah gitu ya. 3 meter ae. Iki menungso opo iki rek. Padahal dahulu 30 meter. Barakallahu fikum. Naam. Maka nanti ketika di yaumul qiyamah yang dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal, dikatakan masuk surga sesuai dengan surahnya Nabi Adam. Sehingga kekurangan-kekurangan tadi akan hilang. Semuanya nanti dengan kuasa Allah Azza wa Jal dimasukkan dalam surga dengan surahnya Nabi Allah Adam. Yang laki-lakinya, yang perempuan. Pada usia berapa yang masuk surga nanti? Usia ahli jannah berapa kala itu? Hah? 33? Enggak 35? Usia itu, 30-35an. Jadi usia-usia sempurnanya kaum laki-laki secara usia dan secara fisik. Sehingga masuk surga dalam kondisi yang paling sempurna, barakallah. Taib. Ala kulli hal, bab ini menerangkan ucapan salam itu awal mula yang melafalkannya Nabi Adam alaihissalam, perintah dari Allah Azza wa Jal disampaikan kepada para malaikat. Dan jawaban dari para malaikat itu lebih afdal. Ada penambahan warahmatullah. Dan ini sebagai penghormatan Bani Adam sampai hari ini. Fa'innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Maka jangan diganti dengan penghormatan dengan cara yang lain. Tidak ada yang lebih baik daripada kata-kata salam ini. Satu sisi sejarah permulaannya, sisi kedua dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam keselamatan atas kalian. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu isya'is salam. Bab menebarkan salam, yakni anjuran dan keutamaannya. Menebarkan salam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad, qala haddathana Abdul Wahid an Qinan bin Abdullah An-Nahmi, an Abdul Rahman bin Awsajah, an Al-Bara' bin Azib, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afsus salam taslamu. Sebarkan salam, kamu akan selamat. Afsus salam taslamu. Sebarkan salam, kamu nanti akan selamat. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan yang pertama. Baik, satu sisi ada perintah untuk menyebarkan salam. Afsus salam. Sisi yang kedua menjelaskan tentang faedahnya. Di antara faedah menebarkan salam ialah untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Taslamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasul menjamin akan selamat insyaAllah ta'ala. Yang berikutnya lagi hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Ubaidillah. قال حدثنا ابن ابي حازم القعنبي قال حدثنا ابن ابي حازم والقعنبي ini istilah yang lain yani haddatsana al-Qanabi an Abdul Aziz an al-Ala bin Abdul Rahman bin Ya'qub al-Juhani an abihi an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sekarang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak masuk surga hingga beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu, dan belum sempurna iman kalian hingga saling mencinta. Ala tulukum ala ma tuhabu nabihi, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang dengan itu kamu akan saling mencinta? Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan mau ya Rasulullah. Qal afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik, hadis ini yang pertama, perintah menebarkan salam. Satu. Yang kedua, menebarkan salam ini di antara faedahnya adalah menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Min asbabit tahabub bainal muslimin, termasuk sebab memunculkan rasa saling cinta di kalangan kaum muslimin. Itu kenapa dikatakan di awal, sebarkan salam, kamu akan selamat. Sebab dengan mengucapkan salam, yang muncul bukan kebencian, bukan permusuhan, tapi yang muncul rasa cinta. Saling mencintai ya bakal selamat. Yang kedua, menebarkan salam termasuk daripada keimanan. Dan yang berikutnya lagi adalah menebarkan salam termasuk sabab masuk surga. Ini semuanya kuncinya di afsus salam bainakum. Menebarkan salam menumbuhkan rasa cinta. Rasa saling mencintai termasuk iman. Iman termasuk syarat masuk surga. Semuanya berkaitan. Kita bisa mengatakan tadi menyebarkan salam termasuk upaya menebarkan cinta di kalangan kaum muslimin. Menebarkan salam termasuk keimanan. Menebarkan salam termasuk sebab masuk surga. Barakallahu fikum. Sehingga sangat besar keutamaannya, jangan diremehkan. Barakallahu fikum. Babnya terkait langsung dengan keimanan, langsung terkait dengan bab surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Afsussalamu bainakum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبيه سائب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قد أبلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرسابدا أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأرس السلام تدخل الجنان. Yang artinya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Ar-Rahman. Beri orang lain makan. Tebarkan salam. Kamu nanti akan masuk surga. Di sebuah dalam lafaz yang lain, tadkhul jinana bisalam. Kamu nanti masuk surga dengan keselamatan. Ini juga sahih. Di sebuah dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Ini juga demikian sangat jelas. Menebarkan salam termasuk sebab masuk surga. Menebarkan salam sebab masuk dalam surganya Allah Azza wa Jal. Bahkan masuk surganya dengan salamah. Dengan keselamatan, dengan ketenteraman. Digandingkan dengan amalan ibadah kepada Allah dan memberi makan. Baik. Pada kata-kata u'budur rahman, perintah ibadah kepada Allah Ar-Rahman meliputi semua ibadah. Tapi penekanannya adalah ibadah yang dipersembahkan untuk Allah. Namanya tauhid. Namanya tauhid. Ibadah hanya untuk Allah semata. Kemudian mereka kata-kata ad'imu ta'am, beri orang lain makan. Ini umum. Meliputi semua upaya memberi makan orang lain. Memberi makan fakir miskin. Masuk. Memberi makan orang yang kelaparan. Masuk. Memberi makan tamu. Masuk. Ya, semua amal memberi makan dimasukkan dalam riwayat ini. Itu pertanda orangnya orangnya dermawan. Orang yang dermawan, yang baik hati, barakallahu fikum, memberi makan. Enggak dijelaskan makanannya apa, yang penting harus halal, jangannya haram. Enggak menyebutkan berapa jumlahnya. Yang penting cukup dikatakan sebagai ta'am, makanan. Tidak harus mahal, tidak harus enak, dalam artian lezat banget gitu. Yang penting makanan. Itu dimasukkan dalam riwayat ini, barakallahu fiikum. Gitu ya. Namanya ta'am. Ada orang datang, ya Allah, dikasih semangkok bakso. Ta'am atau bukan ta'am? Ta'am. Dikasih semangkok mie ayam. Ta'am atau bukan ta'am? Ta'am. Dikasih sepiring menyok. Apa menyok ya, Pak? Hah? Pohong. Semangkok pohong. Ta'am atau bukan ta'am? Ta'am. Iya. Al-Bihim ta'am. Itu dikatakan, dimasukkan dalam riwayat ini. Apalagi yang lebih daripada itu. Masuk. Jadi gak memandang mahal murahnya. Gak memandang banyak sedikitnya. Tapi masuk pada kata-kata makanan. Beri makanan kepada orang lain. Terutama yang membutuhkan para keluarga. Taib. Terkait dengan masalah menebarkan salam. Ini barakallahu fikum berlaku atau kewajiban semua pihak. Karena lafadznya ini umum, khitab am. Ya, yang diajak bicara yang diperintah itu umum. Semua kita yang muslim, yang muslimah berkewajiban untuk menebarkan salam. Umum. Jadi enggak ada pengkhususan menebarkan salam bagi yang ngaji-ngaji aja. Yang pernah ngaji, yang awam, tidak usah menebarkan salam. Tidak bisa. Nah, semuanya. Yang tahu ilmunya, ya apa, yang biasa mengkaji ilmu, semuanya harus menebarkan salam. Yang kedua, ditebarkan kepada semua orang. Sampaikan salam ini, sebarkan ke semua orang. Yang kamu kenal, atau yang tidak kamu kenal. Itu disebutkan dalam hadis yang lain. Iqra'is salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Sampaikan salam kepada orang yang kau kenal atau yang enggak kenal. Ke semua orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ke semua orang. Kewajibannya di pundak masing-masing kita. Penebarannya ke semua orang. Yang kau tahu atau enggak tahu. Kenal atau enggak kenal. Dipahami soalnya ya. Namun di sana ada pengecualian. Ini akan disebutkan dalam bab-bab yang berikutnya lagi. Ada pengecualian. Di mana kita tidak boleh menebarkan salam kepada mereka. Karena bimbingan syariat. Yang pertama. Kepada siapa? Yang pertama. Orang kafir. Kalau kita tahu dia kafir. Kalau enggak tahu ya, sampaikan salam. Kita ngerti, ini Nasrani, oh ini Yahudi, atau ini orang Hindu, atau Buddha, atau yang kemudian non-Muslim. Maka tidak boleh memulai menebarkan salam kepada mereka. Itu disebut dalam hadis, La tabda'ul Yahuda wal Nasara bisalam. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ini pengecualian. Kalau antum tahu dia non-Muslim. Kalau enggak tahu, ya salam sebagaimana biasa. Iya. Yang kedua, ini kecualikan. Hah? Orang fasik. Fasik di sini dua macam. Ada fasikun bisyahwah, ada fasikun bisyubah. Orang yang fasik karena syahwat, ini pelaku dosa, ahli maksiat, pelaku dosa besar yang dikenal dengan dosanya, orang yang fasik. Antum tahu, antum kenal betul orang fasik ini. Entah dia orangnya pecandu khamr, narkoba, narkotika, atau terkait dengan masalah perempuan, atau yang lain-lainnya. Dikenal fasik sudah. Jangan salam kepada dia. Yang pertama, fasikun bisyahwah. Yang kedua, fasikun bisyubhah. Orang yang fasik karena syubhat di pemahaman dia. Mereka adalah ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Tidak diperbolehkan menyampaikan salam kepada ahlul bid'ah. Kalau antum sudah ngerti ini ahlul bid'ah ya. Bedakan pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah. Kalau yang namanya ahlul bid'ah sudah masyhur kebid'ahannya, bahkan difonis oleh ulama dia sebagai ahlul bid'ah. Maka jangan dikasih salam. Kalau terkait dengan orang yang jatuh dalam kebid'ahan, itu muslimin yang jatuh dalam sebuah kebid'ahan, tetap normal dikasih salam kepada mereka untuk melembutkan hati mereka semua. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ahlul bid'ah sudah difonis sebagai ahlul bid'ah atau sangat masyhur dengan bid'ahnya. Kenapa? Dikatakan bid'ahnya sangat fatal. Seperti orang Syiah, Rafidah, ini masyhur. Atau diserang Khawarij, dikenal sebagai seorang teroris, radikalis, atau apa? Atau dikenal sebagai orang Sufi, Barakah Sufiyah, atau pemahaman Asy'ariyah, atau ingkar takdir, atau yang lain-lainnya. Dari bid'ah yang begitu gamblang, begitu jelas. Maka kepada mereka, jangan ngasih salam. Itu ada, mereka disebutkan bab khusus, sama al-mu'allif, nama salah ini. Ada larangan dalam syariat. Di antara illah, kenapa kok dilarang? Dikatakan salam ini penghormatan. Tahiyah, penghormatan. Dan mereka adalah orang yang tidak layak dihormati. Orang yang fasik, direndahkan, bukan dihormati. Ahlul bid'ah, direndahkan, bukan dihormati. Maka jangan sampaikan salam kepada mereka. Ingat, kalau kita tahu ini orang fasik, atau ini orang ahlul bid'ah. Kalau tidak tahu, maka normal saja menyampaikan salam kepada mereka semua. Dipaham ya? Jadi hukum asal, sebarkan salam ke semua orang. Kecuali kalau tahu dengan pasti ini orang kafir. Atau fasik. Atau ahlul bid'ah. Ada yang keempat? Ada yang keempat yang dikecualikan? Ada yang keempat yang dikecualikan? Yang keempat ini adalah kepada yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya, dan dikhawatirkan fitnah. Maka untuk merdam fitnah, jangan. Ya, kepada yang bukan mahramnya dan khawatir fitnah. Gitu ya. Yang ini jangan. Babnya adalah sadd dzari'ah, menutup celah-celah ke arah yang enggak diinginkan. Yang siapa keempat yang mati ini? Antum laki-laki. Ada perempuan lewat. Bukan mahramnya antum. Maka kalau seandainya antum menyampaikan salam itu, akan muncul fitnah. Maka jangan kaya salam. Fitnah itu terkadang dari antum. Antum kaya salam sama dia, ada yang gak beres. Ada getaran-getaran yang membahayakan ini. Atau dari dianya. Antum biasa aja, assalamualaikum. Dianya langsung sesuatu. Ini berbahaya. Atau orang lain yang melihat. Kamu biasa, dia biasa. Assalamualaikum, salam. Tapi orang lain yang memandangnya curiga. Apa ini? Kio salam-salam sama dia. Apa ini? Ada fitnah. Difaham ya? Ketika ada fitnah seperti ini, jangan menyampaikan salam. Bukan karena tidak mau menyalami, tapi dikarenakan ada fitnah di situ. Itu namanya bab saddudz dzari'ah. Menutup celah pintu ke arah fitnah. Biasanya secara ada. Biasanya kalau yang papasan itu masih muda. Masih muda. Ya. Kemudian bukan di keramaian. Kan? Misalnya setapak. Nah, gak banyak orang, masih muda, dan segala macamnya. Maka dalam rangka untuk meredam fitnah, jangan sampaikan salam kepada. Sudah, lewat, nunduk. Dia lewat, kamu lewat. Tapi ketika dirasa aman, tidak ada fitnah yang dikhawatirkan, maka kembali ke hukum asal. Sebarkan salam kepada siapapun. Umumnya, biasanya, dia sudah tua. Mbah-mbah, nenek-nenek, ya, atau yang ini masih kecil kepada yang sudah yang ibu-ibu, ya, atau sebaliknya, Karena umumnya biasanya aman dari fitnah. Yang seperti ini menyampaikan salam. Paham ya? Ada mbah-mbah nenek-nenek dari kampung lewat. Assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Biasa. Kalau pas ada yang error, ada yang sekitar masuk, hati-hati. Jadi senang sama mbah tadi ya. Ada apa enggak ada kayak gini? Ya ada, orang juga orang error. Kalau ada, stop. Jangan teruskan. Itu memunculkan fitnah besar. Barakallahu fiikum. Kita harus tahu diri. Ngerti nggih? Tolong dicamkan baik-baik. Berarti ada empat ya. Kafir, fasik, al-bid'ah atau yang lain jenis bukan mahram dan dikhawatirkan fitnah. Lain jenis bukan mahram dan dikhawatirkan fitnah. Maka jangan. Difahami ini? Selain itu, maka kembali pada hukum asal, kita menebarkan salam kepada siapapun. Barakallahu fikum. Ini penting difahami. Difahami. Jangan kemudian menebarkan salam kepada yang antum kenal tok. Lewat, tak kenal, cuek. Jangan begitu. Kalau kamunya cuek, dianya cuek, maka akan buyar rasa cinta tadi. Akhirnya apa? Yang berganti rasa kaku. Jadi kurang bagus muamalahnya. Sampaikan kepada semua orang. Yang dituntut untuk mendahului yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Ya antum yang harus ngawali. Nunggu mereka nyalami antum. Susah. Ketemu mereka nyamar. Gini tau aja. Kalau antum diem. Nanti mereka yang bikin fitnah. Ketemu orang-orang salam. Menjerati. Jenengannya bodoh loh pak. Jenengan ketemu kita gak pernah salam. Tapi yang salahkan siapa? Antum. Kenapa? Antum itu orang yang punya ilmu. Masa orang kayak gitu gak nyampaikan salam. Nah awal dari ini kan orang-orang ngelek. Bahasa kasarnya kayak gitu. Tapi jangan bilang di orang jelek. Maka yang memulai penebaran salam itu orang yang punya ilmu. Ya antum-antum ini. Nah, harus punya semangat untuk itu. Gerakan tebar salam. Ya, gerakan tebar salam. Salam orang kamu. Assalamualaikum. Ini sangat penting. Terus sisi merupakan akhlak yang bagus. Faedahnya pun juga sangat luar biasa. Assalamualaikum. Gitu ya, dimulai dari tangganya antum, terus meluas, gitu. Sampaikan salam. Assalamualaikum. Sampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Bab yang berikutnya. Terus ya. Lanjut. Belum bisa kan? Hampir ya. Lanjut apa? Tapi yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala babu man bada'a bisalam. Sekarang ini. Bab siapa yang memulai salam? Qala haddathana Abu Nu'aymin an Sa'id bin Ubaid an Bashir bin Yasar qala. Dari Bashir ibnu Yasar beliau berkata, maka na ahadun yabda au yabdaru ibnu Umar bisalam. Belum pernah ada seseorang pun yang memulai atau yang mendahului ibnu Umar dengan salam. Artinya apa? Ibnu Umar dikenal selalu ngawali menyampaikan salam. Yang lain kalah sudah. Baru, beliau sudah ngomong duluan. Ini asar dikatakan sahih. Barakalafikum. Nah, dari asar ini barakalafikum diambil faedah secara umum. Namanya kaidah umum. Yang memulai dengan salam itu yang paling afdal. Man bada'a bisalam fahuwal afdal. Siapa yang memulai dengan salam itulah yang lebih afdal. Itu hukum asal. Ingat hukum asal. Jadi ya cepetan. Apa namanya lomba untuk dulu menyampaikan salam. Aku sih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Semangat untuk mengamalkan seperti ini dikarenakan besar pahalanya. Kalau sekarang kan enggak. Kayak gini nih, jadi kurang bermasyarakat. Harus antum masyarakat kembali. Disebarkan kembali tentang masyarakat kita. Supaya mereka terbiasa dengan ini semuanya. Jadi kaidah umumnya adalah. Barakallahu fikum. Yang lebih dahulu menyampaikan salam. Itulah yang afdal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nanti akan ada pengecualian keterangan dalam hadis secara syar'inya, adab syar'inya. Kalau papasan, ini yang salam, ada keterangan. Nanti baca insyaAllah apa yang berikutnya. Baik, kita baca hadis yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam قال أخبرنا مخلد ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول أبو الزبير pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah berkata يسلم الراكب على الماشي والماشي القائد والماشياني ayyuhuma yabda'u bisalam fahuwa afdal. Orang yang berkendara, yang naik kendaraan, dia menyampaikan salam kepada yang berjalan. Orang yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Kalau ada dua orang sama-sama jalan, maka yang lebih dahulu menyampaikan salam yang paling afdal. Itu ucapannya sahabat Jabir bin Abdullah. Ini asar hasan sampai kepada Jabir. Dan ini juga sahih secara marfu sebagai sabda Rasulullah s.a.w. Ini etika namanya, ikhwan. Jadi hukum asalnya diterangkan tadi. Yang pertama kali memulai salam, yang paling afdal. Dalam Islam ada etikanya. Di atas sekarang ini. Ketika papasan. Yang satu naik kendaraan, yang lain jalan kaki. Siapa yang memulai? Ini kendaraan. Yang berkendara memulai menyampaikan salam kepada yang jalan kaki. Ini syariatnya. Di antara sebabnya adalah ini untuk menunjukkan ketawadhuan. Menunjukkan ketawadhuan. Biasanya kan kalau mobil dibuka jendelanya. Supaya kedengaran suaranya nih, atau di mobil nutup, assalamualaikum kalau ini kurungu. Jadi pembahasan buka jendela itu teknis supaya suara anda terdengar sama mereka. Kalau dulu gak ada mobil kan naik kuda, assalamualaikum, gak usah buka jendela, naik kuda gak pakai jendela kan gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau sekarang ini di antara etikanya, buka jendela. Jadi jangan tanya dalilnya mana? Bukan jendela, Ustaz. Yang ada dalilnya, ini terkait dengan masalah orang yang berkendara itu lebih dahulu menyampaikan salam. Karena atau menggunakan mobil yang tertutup, buka jendela anda supaya kedengaran suara anda kepada mereka. Teknisnya itu. Buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena ketawadhuan. Anda harus tawadhu. Difahami soalnya? Baik. Kemudian orang yang berjalan dan yang duduk. Ada orang di teras rumah lagi duduk. Antum jalan. Maka yang jalan, yang memulai salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibaham ya? Assalamualaikum. Ini di antara faedahnya adalah untuk menghilangkan rasa ketakutan, rasa su'udon dan segala macam. Dengan menyampaikan salam. Assalamualaikum. Ini orang baik insyaAllah. Assalamualaikum. Nah, ketika sama-sama posisinya, ketika sama-sama posisinya, maka yang lebih dahulu menyampaikan salam yang paling afdal. Nah, kalau dulu ya, sama-sama naik kuda. Kuda naik kuda. Yang duluan yang paling afdal. Sama-sama naik onta, sama-sama naik keledai. Yang duluan yang paling afdal. Sekarang itu ketemu orang lain, itu naik motor, dia naik motor. jangan tirin. Nah, itu bukan salam lagi. Nah, itu sekedar mengingatkan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada salamnya setelah itu. Yang duluan lebih afdal. Atau sama-sama jalan. Jalan, dia juga jalan. Yang lebih dahulu, yang balik afdal. Difahami kaidahnya ya? Faham ya? Barakallahu fikum. Kalau lewat, yang ini usia lebih tua, ini lebih muda. Siapa yang menyampaikan salam? Yang duluan siapa? Ini ada yang tua, ini masih muda. Yang duluan siapa yang menyampaikan salam? Hah? Yang muda yang menyampaikan salam kepada yang lebih tua. Apa ilahnya? Ihtiram, menghormati yang lebih tua. Yusallimu shaghir ala al-kabir. Yang lebih muda menyampaikan salam kepada yang lebih tua. Itu untuk menghormati yang tua. Nah, kalau pas anaknya ini enggak ngerti ilmunya, maka antum yang tua jangan kemudian sok gaya. Salam asik. Salam asik. Oh, Pak. Salam asik. Kan enggak salam kan? Kurang ajar kan enggak. Nah, jangan begitu. Kasih kalau enggak tahu ilmunya, antum ajari. Itu aja berbeda. Antum yang mengajari. Sampaikan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kasih masukan. Nah, kalau ketemu yang lebih tua, sampaikan salam. Paham ya? Paham ini? Itu etikanya. Itu adab-adab yang disebutkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya, sampai seperti itu dijabarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. حدثنا إسماعيل قال حدث قال حدثني أخي عن سليمان أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق النافع dari Nafi أن ابن عمر أخبره. Bahwasanya ابن عمر pernah menyampaikan kabar kepada Nafi أن الأغر bahwasanya أغر وهو رجل من مزينة laki-laki dari قبيلة مزينة وكان له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم dia seorang sahabatnya Rasul صلى الله عليه وسلم kanat lahu awsukun min samrin ala rajulin min bani Amr bin Auf ikhtalafa ilaihi mirara. Dulu si Agar ini dia punya hak beberapa wasak kurma, sebuah takaran atas seseorang dari bani Amr bin Auf. Ya, dia punya piutang. Jadi ada orang dari bani Amr bin Auf punya utang sekian wasak kurma bagi Al-Aghar ini. Nagih dia. Bolak-balik ke rumahnya orang itu menagih utang. Qala faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya pun datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaporkan masalah ini. Ya Rasul, saya nagih dia enggak dibayar. Nagih dia enggak dibayar. Gimana ya Rasulullah? Qala fa arsala ma'i Abu Bakar Siddiq. Rasul pun mengutus Abu Bakar Siddiq bersama dengan aku untuk datang ke rumahnya laki-laki dari Bani Amr bin Auf tadi. Qala, dia menceritakan, fa kullu man laqina sallamu alaina. Pas kita menuju ke sana, setiap orang yang ketemu kita menyampaikan salam kepada kita. Yang disalami siapa ini? Waduh. Jangan dulu. Tanggung. Fa qala Abu Bakar. Berkata Abu Bakar, ala taranna sayabda'unaka bisalam fayakunu lahumul ajr. Wahai Agar, apa kamu enggak melihat ini? Orang-orang memulai menyampaikan salam kepada kamu, mereka yang dapat pahala. Mulai mereka dapat pahalanya. Yuhadditsu hadza Ibnu Umar an-Nafsi. Ini Ibnu Umar menyampaikan dari dia pribadi. Barakallahu fikum. Hadza fadl. Hadza nasi. Tapi barakallahu fikum, ala kulli hal, inti daripada faedah dari kisahnya Al-Aghar dan Abu Bakar Siddiq ini adalah yang memulai dengan salam itu yang afdal, yang dapat pahala. Ini ketika sama-sama jalan kaki. Paham ya? Maka supaya dapat pahala ya, dului dengan salam. Sehingga berlomba-lomba untuk saling mendahului mengucapkan salam. Namanya berlomba-lomba dalam mengesahkan kebaikan. Barakallahu fikum. Satu lagi supaya selesai satu bab ini. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf wal qanabi namanya Abdullah bin Maslamah. Qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Abi bin Yazid an Abi Ayyub dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa saja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yahillu limri'in muslimin ay yahjura khawfa qatalat. Tidak halal, jadi haram. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyani, mereka berdua berjumpa, saling berjumpa. Fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Itu tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik, yang paling bagus, yang memulai dengan salam. Ini terkait dengan bab hajar panjang, tapi yang ditemukan terkait dengan masalah salamnya. Faedahnya adalah ketika terjadi clash antara dua orang. Ingat masalah pribadi atau duniawi. Maka hanya diizinkan tidak lebih dari 3 hari. Clash ribut. Hari pertama masih panas. Kedua panas. Ketiga panas. 3 hari masih boleh. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Hukumnya haram. Ketika ada yang clash seperti ini, yang paling afdol yang memulai dengan salam. Maka harus berlomba-lomba untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selesai. Nah, ketika yang satu mengatakan assalamualaikum, yang itu melengos. Yang salam, selesai urusan. Yang dosa, dia yang menjawab salam. Difahami insyaAllah ya. Ingat, hanya 3 hari. Ini masalah pribadi atau masalah duniawi. Tapi kalau terkait dengan masalah akidah, masalah prinsip, masalah din, sampai dia taubat. Dihajar, diboikot, sampai dia taubat. Barakallah. Gitu ya. Intaha. Barakallahu fikum.